jiwa wanita punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau ku diri di sini, apa kata di sana? Akan terluka, berluka aku pilih keduanya. Bahagi kasih seadil-adilnya. Sedia undur diri dan memaafkan.